Mitra Bisnis, Rakyat Merdeka menulis, kasus penyerangan warga Islam Syiah di Madura oleh sekelompok orang yang mengakibatkan 2 korban tewas, semakin menguatkan pendapat internasional bahwa pemerintahan SBY gagal melindungi kaum minoritas. Sebelumnya juga banyak terjadi kekerasan yang berlatar belakang agama dan kaum minoritas, seperti penyerangan jemaah Ahmadiyah dan kasus gereja Yasmin Bogor. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Komisioner Komnas Perempuan, Husein Muhammad. Pak Husein, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Ya, betul. Saya kira saya mendukung bahwa pemerintah gagal melaksanakan konstitusi yang di dalamnya mengharuskan negara, dalam hal ini pemerintah, melindungi setiap warga negara tanpa diskriminasi satu atas yang lain. Ya, jadi ini kita orang banyak sekali menyebutnya sebagai kegagalan. Apa yang terjadi seperti Anda sebutkan, kami juga melakukan pemantauan di hampir seluruh wilayah Indonesia dan bukan hanya terbatas pada beberapa yang sudah disebut, tetapi juga kelompok-kelompok yang potensial akan mengalami hal yang sama juga kita lakukan ya. Dan ini sudah sangat membahayakan bagi eksistensi negara bangsa karena ini telah mengganggu pilar-pilar negara bangsa. Kita berharap bahwa pemerintah segera merenungkan dan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan amanat konstitusi itu. Siapapun warga negara Indonesia dengan latar belakang apapun, latar belakang agama, etnis, jenis kelamin, dan lain sebagainya, itu harus mendapatkan jaminan dan kebebasan yang sama untuk mengekspresikan keyakinan maupun ekspresi pikiran-pikirannya, dan pemerintah harus menjaga itu semua. Mereka yang melakukan penindasan itu harus dihukum oleh negara. Jadi negara harus tegas melaksanakan undang-undang. Menurut Bapak, harus dimulai dari mana penyelesaian untuk kasus-kasus seperti ini? Sekarang gini, saya ada beberapa usulannya. Pertama, saya berharap sih 2 komponen negara itu, yaitu struktural dan kultural, bertemu. Struktural itu pemerintah, Departemen Agama, kemudian Departemen Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, terus kemudian kepolisian, yang Polri, bersama-sama dengan kekuatan kultural, Nahdlatul Ulama, terutama ya karena yang basis di sana adalah Nahdlatul Ulama, dan para ulama-ulama yang karismatik yang dianugerahkan untuk bertemu dan membicarakan bersama penyelesaian itu, baik dalam jangka pendek maupun jangka yang jauh permanen ya, gitu. Ya, lagi-lagi nantinya pengaruh ulama adalah pengaruh moral, sementara negara itu adalah pengaruh hukum. Ya, jadi bisa melakukan tindakan-tindakan konkret gitu. Jadi seluruh komponen yang terkait dengan isu itu harus bertemu dan memutuskan dan pemerintah melawasi dan seterusnya saling gitu. Semua kita mengarah ke ini kan saya bilang kita sudah sepakat mendirikan negara bangsa. Apabila konflik-konflik antar warga negara itu kita serahkan kepada negara, tidak bisa masing-masing mengatasi sendiri-sendiri gitu. Jadi akan menjadi chaos ini kalau misalnya masyarakat melakukan main hakim sendiri satu atas yang lain. Karena itu ya kita menuntut kepada negara saja, dan negara ya harus menjalankan tuntutan masyarakat itu. Karena sudah kita sepakat di semua negara sebagai pemegang amanat melaksanakan konstitusi dan seterusnya gitu. Jadi kita tidak bisa menyerahkan kepada lembaga-lembaga sosial, paling banyak lembaga sosial keagamaan dengan caranya sendiri, bukan dengan cara seperti negara. Paling-paling pencerahan, menganjurkan tiga toleransi, sudah dengan ajaran agamanya. Ada himbauan Pak, apa yang sebaiknya masyarakat, LSM atau lembaga pemerintahan lakukan untuk bisa menumbuhkan kembali toleransi kita yang dinilai sudah tercederai ini? Jadi kita punya fungsi-fungsi masing-masing ya. Jadi pemerintah itu ada eksekutif, ada legislatif, ya, ada yudikatif, ya. Operasional itu kepada eksekutif. Dalam hal ini presiden dengan seluruh jajaran di bawahnya. Kemudian legislatif juga punya kontrol terhadap pelaksanaan negara itu oleh pemerintah. Jadi tentu legislatif juga bisa menegur, memproses sesuai dengan aturan yang ada di situ. Meminta pertanggungjawaban terhadap presiden tentang apa yang telah terjadi itu. Paling-paling begitu. Kalau kita masyarakat sipil ya kita mendukung, mendorong dan meminta dan sebagainya. Karena tidak punya kuasa eksekusi gitu. Demikian Komisioner Komnas Perempuan Husein Muhammad. Saya Wendy Lim.